Al-Quran dan menjaga agama ini. Akan tetapi penjagaan Allah terhadap Al-Quran jauh lebih ketat dibanding penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk agama yang bukan Al-Quran. Akan tetapi penjagaan Allah itu untuk semua agama, untuk semua yang ada dalam agama kita, bukan hanya untuk Al-Quran, bukan hanya untuk Al-Quran semata. Sehingga walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita lebih daripada 14 abad, akan tetapi antara kita dan Rasul kita itu terhubung dengan adanya hadis-hadis yang beliau tinggalkan, yang awalnya jauh lebih banyak yang menghafal daripada yang mencatat. Dan kemudian datang generasi yang membukukan, di antaranya adalah Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, yang kitabnya kita pelajari, yang dikenal dengan kitab Sahih Muslim. Dengan dibukukannya hadis-hadis Rasul itu, maka antara umat dan Rasulnya terhubung. Terhubung maksudnya apa yang pernah disampaikan Rasul, ini dia. Dan para ulama terus diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala takdir untuk mengetahui yang mana hadis-hadis Rasul yang benar-benar hadis Rasul dan yang mana yang karangan manusia lalu dinisbatkan kepada Rasul. Sampai saat ini seperti itu. Apabila dibawakan hadis, para ulama ahli hadis tahu bahwa ini bukanlah perkataan Rasul. Yang ini karangan manusia. Yang ini belum dipastikan adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kitab-kitab yang benar-benar direkomendasi di dalamnya terdapat hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kitab. Kitab Imam Al-Bukhari dan kitab Imam Muslim, dan inilah dia kitab Imam Muslim yang sedang kita pelajari. Maka kita sedang mempelajari perkataan-perkataan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun telah berlalu lebih daripada 14 abad. Ketika penjagaan itu tidak Allah janjikan untuk agama selain untuk syariat, selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat-syariat sebelum Nabi, syariat Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang seperti ini. Telah berlalu berabad-abad, akan tetapi masih terjaga kesuciannya, terjaga keasliannya. Dan kalau ada manusia yang bertangan jahil mencampur adukkan antara perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang bukan perkataan Rasul, para ulama ahli hadis bangkit membedakan yang mana yang benar-benar perkataan Rasul, yang mana yang tidak. Baik. Bab kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah babu tahrimil ihtikari. Tahrimil ihtikari fil aqwati. Bab pengharaman ihtikar pada makanan-makanan pokok. Haramnya ihtikar. Apa itu ihtikar? Ihtikar adalah membeli sebuah jenis kebutuhan manusia pada saat barang itu langka, mulai mahal, untuk disimpan, ditumpuk sehingga dia langka di pasar dan membuatnya semakin mahal. Dan menjualnya ketika harganya sudah sangat mahal karena langkanya barang itu. Ihtikar adalah membeli sejenis barang yang dibutuhkan oleh manusia di saat dia mahal untuk ditumpuk agar dia semakin mahal. Dan dijual di saat harganya sangat sangat mahal. Ini dia ihtikar. Kita baca hadisnya. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah ibni Qanab قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال أن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال bahwasanya معمر berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara fahuwa khati, barang siapa yang melakukan ihtikar maka dia adalah orang yang sudah berbuat salah. Man ihtakara fahuwa khati, barang siapa yang melakukan ihtikar maka dia sudah melakukan hal yang salah. Faqila li Sa'id, lalu dikatakan kepada Sa'id, Sa'id maksudnya adalah Sa'id bin Musayyib, fa innaka tahtakir, kami melihat engkau melakukan ihtikar. Qala Sa'id, berkata Sa'id, inna ma'maran alladhi kana yuhadithu hadhal haditha kana yahtakir, sesungguhnya Ma'mar radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis ini kepada saya, dia juga melakukan ihtikar. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ihtikar seperti yang kita katakan tadi adalah bahagian daripada perbuatan yang haram dengan definisi yang tadi kita katakan. Sebuah kebutuhan manusia, lalu kemudian di saat dia mahal segera diborong di pasar, lalu disimpan, membuatnya semakin semakin langka, dan kemudian dijual dengan harga mahal. Ini jenis ihtikar yang terlarang. Adapun kalau hanya menumpuk sementara tidak masuk dengan definisi-definisi yang tadi, maka itu boleh. Dan ini yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib dan Ma'mar radhiyallahu anhu. Jadi beliau menumpuk barang bukanlah menumpuk untuk membuatnya langka di pasar, atau menumpuk barang yang memang di pasar ada, tidak berpengaruh kepada keadaan yang ada di pasar. Maka tidak semua menumpuk barang dagangan untuk dijual kemudian hari adalah haram. Tidak semua. Kalau dibeli barang-barang itu di waktu barang itu banyak di pasaran, sehingga kita beli dalam jumlah yang besar lalu kita simpan tidak membuatnya langka di pasaran, maka ini bukanlah ihtikar. Ini bukanlah ihtikar yang terlarang. Sengaja ada niat untuk membuatnya langka di pasar, sehingga kemudian kita yang memainkan harganya. Ini semacam monopoli barang tertentu yang dibutuhkan manusia. Adapun sesuatu yang manusia tidak terlalu membutuhkannya, lalu kita kemudian menumpuk barangnya dan kita yang mengontrol harga di pasarnya, maka ini juga bukan bagian daripada hal yang terlarang. Kita punya satu jenis barang yang memang kitalah satu-satunya orang yang punya barang itu. Setiap datang dari manapun mesti datangnya ke kita. Tapi barang itu dengan jenis yang lain, dengan merek yang lain ada di pasar. Ini bukanlah ihtikar yang terlarang. Ini bukanlah ihtikar yang diharamkan. Kan belum tentu apa yang kita sendiri yang menjualnya, belum tentu barang itu hanya kita satu-satunya yang menjual gitu. Boleh jadi barang walau tidak dengan merek yang sama dijual oleh orang lain. Maka ini bukan berarti kita adalah orang yang mengihtikar barang. Oleh karena itu sebagian ulama termasuk Imam Muslim memandangnya itu di barang makanan pokok. Makanya beliau membuat judul babu tahrimil ihtikari fil aqwati, bab pengharaman ihtikar pada makanan-makanan pokok. Karena itu yang kebutuhan manusia. Barang-barang yang memang setiap hari dibutuhkan oleh manusia. Sesuatu yang di pasar tiap hari diperlukan oleh manusia. Maka yang terlarang adalah di sana. Sehingga ketika barang itu mulai langka karena kita tumpuk-tumpuk sehingga membuatnya semakin langka di pasar, dengan niat untuk menjualnya lebih mahal, maka hal tersebut adalah bagian daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna khati di sini adalah berdosa. Makna telah melakukan kesalahan di sini maknanya adalah athimun, telah berdosa. Begitu para ulama ahli hadis mensyarah makna khati, bersalah yaitu bersalah yang maknanya sudah berbuat maksiat. Ma'asyarul muslimi, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dikatakan bahwa pengharaman itu pada makanan pokok? Karena dia yang dibutuhkan manusia dan kaum muslimin di pasaran setiap seharinya. Adapun orang yang menumpuk jenis pakaian misalnya, orang tidak terlalu butuh pakaian. Dan usaha dia untuk menumpuk barang dalam bentuk pakaian itu pada dasarnya akan membuat dia rugi. Karena pakaian yang dia tumpuk kalau dijual kemudian hari akan membuat harganya justru jatuh. Dan orang tidak akan melakukan itu. Namun lihat kalau seandainya makanan harian manusia yang langka, itu langsung harganya melambung. Dan itu sudah sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Ketika suatu jenis makanan, suatu jenis yang dibutuhkan manusia langka di pasar, harganya otomatis naik. Dan itu di zaman Rasul juga pernah terjadi. Sehingga para sahabat, penduduk Madinah, merasa terzolimi dengan harga yang sudah naik, yang sudah mahal. Sampai-sampai para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan harga. Agar jangan pedagang itu menjual mahal, karena sudah kewalahan masyarakat untuk membelinya disebabkan harganya yang mahal. Namun Nabi tidak mau sallallahu alaihi wasallam. Ketika diminta itu dari Nabi Muhammad SAW untuk menentukan jenis, untuk menentukan harga, Nabi SAW tidak mau. Lalu mengatakan, innallaha huwal musa'il. Sesungguhnya Allah dialah yang menentukan harga. Dan saya tidak mau, kata Nabi SAW, ada kezoliman saya yang saya lakukan kepada kaum muslimin. Kalau kemudian Nabi tentukan harga, boleh jadi pedagang membelinya lebih mahal daripada harga yang ditentukan Nabi, sehingga terjadi penzoliman. Barang langka, otomatis pedagang pun membelinya dengan harga yang mahal. Tentu dia juga akan menjual untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kemudian Nabi menentukan harga, ternyata pedagang membelinya di bawah harga yang Nabi di atas harga yang Nabi tentukan, sementara wajib untuk menjual di harga yang Nabi tentukan, terjadi penzoliman. Rasulullah tidak mau, sehingga Rasulullah mengatakan innallahu wal musta'id, Allah yang menentukan harga ini. Allah yang kemudian telah mentakdirkan suatu barang langka sehingga akhirnya di pasaran mahal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi ini sudah sunnatullah dari zaman dahulu. Setiap keperluan manusia itu langka di pasar, maka dia akan menjadi mahal harganya. Kalau di kita ini misalnya ada jalan putus sehingga barang-barang tidak masuk, itu otomatis harganya melonjak. Dan itu sudah sunnatullah yang memang tidak boleh ditentukan oleh pemimpin harus sekian dijual. Karena Nabi SAW pun tidak mau melakukan itu. Dan Nabi mengatakan itu sunnah. Namun tidak boleh diusahakan untuk seperti itu. Itulah. Karena kalau diusahakan seperti itu, sengaja ditumpuk barang supaya dia langka di pasar, terjadi penzoliman juga. Ketika dia harusnya ada dan beredar di pasar, akan membuat harga itu stabil. Namun ketika ditumpuk, sengaja ditumpuk, setiap ada yang membeli, lalu kemudian setiap ada yang mau menjual dibeli lalu disimpan, setiap ada yang mau jual dibeli lalu disimpan, sehingga membuatnya langka di pasar supaya harga naik, ini penzoliman kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, hal yang menuju ke arah ini juga dilarang oleh Nabi. Kalau ada pedagang datang, kafilah dagang datang dari negeri lain, maka tidak boleh disambut di awal, di batas kota. Jangan disambut di tempat sebelum dia datang ke pasar dan menjualnya di pasar sesuai dengan yang dia inginkan. Ini yang disebut dengan talaqqir rubban dalam istilah agama, dalam istilah syariat, talaqqir rubban. Sengaja datang menanti kafilah dagang datang dan membelinya sebelum mereka masuk pasar. Kalau itu dilakukan, maka dengan dilakukan itu sangat mudah orang melakukan ihtikar. Karena pedagang-pedagang yang datang dengan membawa makanan, yang membawa kebutuhan kaum muslimin untuk dijual di pasar, sudah diambil barangnya dan dibeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar kaum muslimin. Sehingga kebutuhan itu tidak beredar di pasar. Maka itu juga diharamkan oleh agama kita, talaqqir rubban. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau hanya sekedar menumpuk atau kita memiliki stok yang banyak, sengaja membeli untuk stok yang banyak, namun itu bukanlah dengan tujuan yang tadi, dengan kondisi yang tadi, maka ini tidaklah disebut dengan ihtikaf. Dan itu yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib dengan Ma'mar radhiyallahu anhu. Sa'id Musayyib ahli fikih, Sa'id Musayyib ahli hadis, fuqaha'u at-tabi'in, ahli fikihnya para tabi'in, ahli hadisnya para tabi'in, termasuk salah satu di antara 7 ahli hadis di kalangan tabi'in, generasi tabi'in. Maka yang mereka lakukan bukan ihtikar yang terlarang, yang mereka lakukan adalah sesuatu yang dibolehkan, karena dengan barang yang mereka stok banyak tidak membuat barang itu langka di pasar, dan tidak membuat kaum muslimin kewalahan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan itu. Oleh karena itu kita katakan bahwa mayoritas ulama memandangnya bahwa ikhtikar itu terjadi pada makanan-makanan pokok manusia, makanan kebutuhan harian manusia, itu tidak boleh diikhtikar. Adapun yang lainnya diikhtikar maka tidak manfaat, seperti yang tadi ana katakan. Kita contohkan, selain makanan pokok diikhtikar, ada orang sepatu disimpan, di stok di gudang lama-lama, ketika dia jual akan rugi. Maka orang tidak akan ada niat untuk melakukan itu. Karena yang namanya pedagang, dia ingin keuntungan. Yang bisa dilakukan ikhtikar adalah kepada kebutuhan harian manusia. Setiap hari manusia membutuhkannya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau sekarang ini manusia sudah sangat membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan mereka, maka melakukan ikhtikar terhadap bahan bakar untuk dia langka di pasar juga termasuk perbuatan ikhtikar yang diharamkan. Perbuatan ikhtikar yang diharamkan. Dan ini bertolak belakang dengan sifat seorang muslim yang selalu ingin memberikan kebaikan untuk saudaranya. Bukan dia mengutamakan dirinya sendiri lalu kemudian menzalimi atau mempersulit kaum muslimin. Dan kalau seandainya pemimpin-pemimpin umat Islam mengetahui ada yang seperti itu, maka sudah merupakan kewajiban dari pemimpin Islam itu untuk mengambil barang tersebut dan melepasnya ke pasar. Dan mengharuskan pedagang tersebut untuk melepas barangnya ke pasar. Agar kemudian membuat kaum muslimin mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan harga yang normal, harga yang stabil. Namun kalau kita beli ketika murah dan kita simpan, dan ketika kita beli dengan harga murah itu tidak membuat barang itu langka, kemudian kita jual lagi di saat harganya sudah cukup bagus untuk kita dapatkan keuntungan tanpa ada maksud untuk dan tujuan untuk membuatnya langka di pasar, maka ini adalah pekerjaan pedagang dari dahulu kala. Ketika ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menjawab seperti itu. Kalau ada orang membeli barang di saat dia tidak mahal, lalu dia simpan, di saat dia melihat keuntungan sudah cukup bagus, lalu dia jual, tanpa membuatnya langka di pasaran, ketika dia membeli itu tidak membuat langka di pasaran. Itu sudah pekerjaan pedagang dari dahulu kala sampai sekarang. Tapi yang sampai membuat kaum muslimin kewalahan, yang sampai membuat kaum muslimin kesulitan, sehingga harga di pasar menjadi mahal dikarenakan kita menumpuk barang, ini yang diharamkan oleh syariat. Karena kebutuhan umum kaum muslimin lebih dahulukan dibanding kebutuhan pribadi. Kalau pedagang melakukan ikhtikar, dia hanya mendapatkan keuntungan untuk pribadinya. Sementara kaum muslimin membutuhkan barang dagangan itu. Dan kemaslahatan umum lebih dikedepankan dibanding kemaslahatan pribadi. Dan ini bahagian daripada sesuatu yang ada dalam agama kita. Bahkan kita disuruh untuk mengeluarkan atau mengorbankan kemaslahatan pribadi kita untuk kemaslahatan umum. Diperintahkan untuk lebih mendahulukan kemaslahatan kaum muslimin yang umum dibanding kemaslahatan diri kita sendiri. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia bahasan ikhtikar, yaitu menumpuk barang di saat barang itu mulai mahal agar dia semakin langka, untuk kemudian dijual dengan keuntungan yang menggiurkan. Dan ini adalah penzaliman kepada kaum muslimin. Kalau dia dilepas dan tidak diiktikaf, barang itu mungkin tetap mahal, tapi tidak langka membuatnya harganya luar biasa mahal gitu. Maka hendaklah kaum muslimin yang berdagang bertakwa kepada Allah dan qanaah dengan keuntungan yang normal yang ada di pasaran, dan tidak melakukan aksi yang membuat kaum muslimin kesulitan dan mempersulit kaum muslimin hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sifat seorang muslim adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak beriman kalian, kata Nabi, sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kita sendiri, untuk diri kalian sendiri. Dan ihtikar ini bertolak belakang 180 derajat dengan hadis ini. Dia mendahulukan untuk dirinya dan kemudian tidak peduli untuk orang lain. Kita ambil satu bab lagi menjelang waktu sholat isya, yaitu babun nahi anil halifi fil bayya, bab larangan untuk bersumpah, larangan untuk bersumpah dalam jual beli. Sumpah di sini adalah sumpah yang jujur. Sumpah yang jujur. Bersumpah dengan nama Allah, namun sumpahnya jujur. Kalau sumpahnya dusta, dimanapun terlarang. Kalau sumpahnya dusta, dimanapun terlarang. Tidak hanya dijual beli. Namun sumpah yang dimaksud dan di sini adalah sumpah yang jujur. Sehingga dengan sumpah itu kita ingin orang tertarik dengan apa yang kita sedang dagangkan. Ini dilarang dalam agama kita. Jangan menjual barang dagangan kita dengan yang meyakinkan konsumen dengan sumpah yang jujur, bukan sumpah yang dusta. Kalau sumpah yang dusta sudah jelas maksiat. Sumpah dengan nama Allah yang dusta maksiat dimanapun dan kapanpun. Kalau kita menjual mobil misalnya, lalu memang selama bersama kita mobil itu hanya pernah rusak satu atau dua kali, lalu kemudian ketika konsumen mau membeli, kita pasangkan sumpah, demi Allah saya jujur ini, demi Allah bersama saya tidak pernah rusak kecuali dua kali, sehingga orang tertarik dengan ingin membeli mobil kita. Dia yakin bahwa kita jujur dengan sumpah kita, dan kita memang jujur dengan sumpah kita itu, sehingga membuat orang tertarik. Apa namanya membuat orang tertarik itu? Dalam bahasa lain apa? Udah di mulut anak tapi gak keluar-keluar deh. Mana para pedagang? Hah? Mempromosikan. Ah, Masya Allah. Mempromosikan dagangan supaya laris dengan sumpah. Sumpah yang jujur. Dilarang. Kita baca hadisnya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair ibnu Harb qala haddatsana Abu Safwan al-Umawi, ha perpindahan dari sanad kepada sanad yang lainnya, wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahab kilahuma an Yunus an ibn Shihab An ibnil Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya Abu Hurairah qol berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, al halifu manfaqatun li sil'ah mamhaqatun lirribh. Sumpah itu membuat barang dagangan terjual, namun membuat keuntungan hilang. Barang dagangan terjual, keuntungan hilang. Mengikis keuntungan. Maksud mengikis keuntungan, mengikis berkah dari keuntungan itu. Mengikis berkah. Yang kita harapkan dari perdagangan kita, berkah dari perdagangan itu. Ini yang selalu kita ulang-ulang dalam bab jual beli. Yang diinginkan oleh seorang muslim dalam jual belinya bukan murni keuntungan, tapi berkah dibalik keuntungan itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza saddaqa wa bayyana burika lahuma. Apabila pedagang dan pembeli sama-sama jujur dan sama-sama menerangkan apa adanya dagangan yang dia dagangkan, transaksi yang mereka lakukan, burika lahuma, akan diberikan berkah kepada mereka, mereka dalam jual beli mereka itu. Dan ini yang diharapkan oleh seorang muslim dalam transaksi jual beli yang dia lakukan, berkah. Maka bersumpah dengan sumpah jujur untuk mempromosikan dagangan, mengikis berkah jual beli, berkah keuntungan. Dia memang bisa melancarkan jual beli karena orang bisa tertarik dengan dagangan kita, apalagi orang tahu kita orang jujur. Ketika kita berdusta atas nama Allah, orang yakin dengan perkataan kita sehingga mereka beli. Ini akan membuat berkah daripada keuntungan itu hilang dengan sumpah yang jujur tadi. Oleh karena itu dilarang kita bersumpah untuk mempromosikan sesuatu yang kita dagangkan. Kita terangkan apa adanya. Kalau memang kita orang yang jujur, niscaya konsumen juga tahu apa yang kita katakan jujur. Orang yang akan membeli, kalau mereka yakin akan kejujuran dengan apa yang kita terangkan apa adanya, mereka juga akan beli. Namun tidak perlu diperkuat dengan sumpah. Karena Allah adalah zat yang agung, zat yang kita muliakan. Jangan gunakan nama Allah untuk keuntungan duniawi yang dia tidak seberapa. Jangan gunakan nama Allah yang sangat mulia, nama Allah yang sangat agung, untuk keuntungan duniawi yang tidak seberapa. Harusnya kita korbankan yang tidak seberapa untuk mendapatkan kemuliaan yang utama, kan gitu? Harus kita korbankan sesuatu yang tidak seberapa untuk mendapatkan kemuliaan yang besar dan keagungan yang besar di sisi Allah. Oleh karena itu kita disuruh berinfak, agar apa yang kita miliki daripada harta duniawi yang tidak seberapa akhirnya berbuah yang luar biasa di sisi Allah yang maha mulia. Ini terbalik. Justru nama Allah yang agung dijadikan alat promosi untuk keuntungan yang tidak seberapa. Walaupun dia dapat keuntungan 50 juta, 100 juta, tetap tidak seberapa. Karena dunia itu kerdil. Apabila dibandingkan dengan nama Allah yang luar biasa agung dan mulia, yang harus dijadikan alat promosi untuk keuntungan yang 50-100 juta itu. Maka jangan gunakan nama Allah yang mulia, jangan gunakan nama Allah yang agung Jangan jangan gunakan nama Allah yang sangat kita hormati, yang sangat kita muliakan dan kita agungkan untuk keuntungan pribadi. Di sini letaknya hal ini sangat keliru. Itu kalau sumpahnya dengan nama Allah dan sumpahnya jujur. Sudah tercela di dalam agama kita. Bagaimana kalau sumpahnya kita dengan nama Allah dan kita berdusta? Sekarang dilakoni orang tidak? Sekarang dikerjakan orang tidak? Bersumpah dengan nama Allah tapi sebenarnya dia dusta dalam sumpahnya itu. Dikerjakan orang. Sudahlah menggunakan nama Allah yang sangat mulia untuk melariskan barangnya, berdusta lagi. Maka disebut dusta yang seperti ini dalam agama kita dengan yaminul ghamus. Sumpah yang menenggelamkan. Dari kata-kata ghamasa, yaghmisu, memasukkannya ke dalam sesuatu. Dan disebut dengan yaminul ghamus karena sumpah yang seperti ini akan menenggelamkan pelakunya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan nama Allah namun untuk suatu pernyataan yang dusta. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah, syirik. Bersumpah dengan selain Allah apa? Syirik. Tak boleh sama sekali kita bersumpah dengan selain Allah. Termasuk Rasulullah, tidak boleh bersumpah dengan Rasulullah. Karena di lisan kaum muslimin sudah mulai ada yang latah mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Yang satunya benar, kalimat demi Allahnya benar. Kalimat demi Rasulullahnya syirik. Yang mengatakan syirik Rasulullah itu sendiri. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Sumpah itu untuk sesuatu yang diagungkan. Dan satu-satunya yang boleh untuk kita lakukan sumpah itu hanya dengan nama Allah atau dengan maksudnya Allah walau nama Allah tidak ada di situ. Kita tidak menyebut nama Allah sama sekali. Namun maksud dan tujuannya adalah Allah. Misalnya demi pencipta langit dan bumi. Ada nama Allah di situ? Tidak ada. Demi zat yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah. Ada nama Allah di situ? Tidak ada. Boleh. Kalau maksud dan tujuannya adalah Allah. Demi yang menurunkan Injil dan Taurat. Dan demi yang menurunkan Al-Quran. Demi pencipta manusia. Demi penguasa langit dan bumi. Semua ini bertujuan dan maksudnya adalah Allah dan boleh. Walau tidak ada nama Allah di sana. Walau tidak ada nama Allah kita sebutkan dengan dalam sumpah itu. Namun kalau sudah lari daripada Allah menjadi syirik. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bersumpah dengan nama Allah untuk sesuatu yang dusta itu lebih ringan daripada bersumpah dengan selain nama Allah. Walaupun bersumpah dengan nama Allah untuk yang dusta sudah maksiat yang akan menenggelamkan seorang ke neraka, namun itu lebih ringan daripada bersumpah dengan selain Allah. Maka hindari ma'asyiral muslimin, kalau kita punya kebiasaan atau ada kebiasaan di tengah masyarakat kita menyebut sumpah dengan selain Allah. Dan yang paling sering terdengar di telinga ana adalah sumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Itu yang paling sering latah umat Islam menyebutnya dalam sumpah-sumpah mereka. Adapun yang lain ana tidak tahu. Ada di antara kita yang tahu apa yang disebutkan oleh kaum muslimin dalam sumpah selain nama Allah? Ada yang tahu? Di kampungnya mungkin ada sesuatu, di daerah tempat tinggalnya ada sesuatu yang sering dia dengar atau pernah terdengar sekali dua kali orang mengucapkannya. Berarti sama kita. Ya, memang jarang kita mendengar orang bersumpah, umat Islam bersumpah. Tapi kalau selain umat Islam bersumpah dengan berhala-berhalanya dan dewa-dewanya, memang memang itu yang mereka agung dan muliakan. Kembali kita kepada jual beli tadi. Bersumpah dengan nama Allah yang terlarang dalam hadis ini adalah bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan jujur. Bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan jujur. Sudah terlarang dan tercela. Dan itu akan membuat keuntungannya hilang berkahnya. Karena nama Allah dijadikan alat promosi untuk melariskan barang dagangannya. Nama Allah sudah dijadikan penglaris barang dagangan. Sehingga sesuatu yang luar biasa mulia untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Dan seorang muslim dan muslimah wajib untuk memandang dunia ini tidak ada apa-apanya. Dan begitu yang Allah dan Rasulnya menginginkan dari seorang muslim. Disuruh kita untuk memandang dunia ini. Dunia yang kecil dan kerdil yang kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, orang yang memandang harta adalah sesuatu yang sangat kerdil, tidak mungkin baginya untuk mengorbankan nama Allah untuk dagangannya itu. Suatu hal yang sangat jauh sekali antara Allah yang mulia dengan keuntungan yang tidak seberapa. Maka tidak mungkin dia akan gunakan nama Allah untuk melakukan hal tersebut. Orang muslim, orang muslimah hanya akan bersumpah dengan nama Allah untuk hal-hal yang penting. Untuk hal-hal yang membutuhkan penekanan yang kuat dan kokoh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Ini bahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمشاهدين والمشاهدات، لمن أبن أنتم برادا رحمني ورحمكم الله. Apa yang sudah kita bacakan dari apa yang sudah kita bacakan tadi dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita pelajaran agar kita tidak berusaha dan punya keinginan untuk mempersulit saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memudahkan urusan kaum muslimin. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah juga akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia Allah mudahkan urusannya. Padahal kalau Allah mudahkan urusannya di dunia, itu sudah cukup adil. Manakala dia di dunia memudahkan urusan saudara muslimnya, saudaranya yang muslim, lalu dengan amalannya itu Allah mudahkan juga untuknya urusannya di dunia, itu sudah sangat cukup adil. Akan tetapi ada yang lebih hebat daripada sekedar mudah urusan di dunia, yaitu Allah mudahkan juga urusannya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan untuk orang yang sedang sulit, maka Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan kita untuk memudahkan urusan kaum muslimin. Di saat ada orang yang berhutang dengan kita, kemudian orang itu ternyata kesulitan Allah katakan tun apa mundurkan waktunya, unduh waktunya, unduh waktu pembayarannya. Wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya ternyata orang yang meminjam uang kita adalah orang yang memang dalam kesulitan, maka tunda, tunda waktu pembayaran sampai dia mendapatkan kelapangan. Ini juga perintah dari Allah untuk memudahkan kaum muslimin. Namun ihtikar sebaliknya, dia mempersulit kaum muslimin untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan koloninya, untuk kepentingan perusahaannya dan orang-orang yang berbisnis dengannya. Maka ini adalah perbuatan yang bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang diinginkan Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertolak belakang dengan maksud tujuan diturunkannya syariat Islam. Oleh karena itu diharamkan. Bahkan yang benar adalah kita berkorban untuk kemudahan kaum muslimin. Kita melakukan pengorbanan agar kaum muslimin mendapatkan solusi dari perkara yang mereka kebingungan. Ini yang seharusnya menjadi sifat seorang muslim dan muslimah. Dan manakala kita melakukan itu demi Allah, demi Allah, Allah akan memberikan janjinya, yaitu juga memberikan kepada kita kemudahan di dunia dan di akhirat. Orang yang suka melapangkan jalan orang lain, maka Allah juga akan melapangkan jalannya. Orang yang suka melapangkan kesulitan orang lain, maka Allah juga akan lapangkan hidupnya. Dan ketika dia mendapatkan kesulitan, Allah akan datangkan orang-orang yang Allah takdirkan untuk mengangkatnya atau memberikan kelapangan dalam kesulitan yang dihadapi itu. Dan ini janji Allah yang tidak akan dipungkiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita berusaha menjadi orang yang bersifat seperti itu. Panitia Ramadan masjid dekat rumah saya memberikan zakat kepada anak saya berapa berupa beras 5 kg lalu uang 500.000. Anak saya sekolah di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kampar. Ketua panitia Ramadan mengatakan anak saya berhak menerima zakat karena masuk dalam kategori fi sabilillah, mencari ilmu di jalan Allah. Fisabilillah yang ada di dalam asnafuz zakah, yang ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, makna fisabilillah adalah jihad fisabilillah. Maknanya adalah jihad fisabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Maka tidak masuk ke dalamnya orang yang sedang menuntut ilmu. Kecuali orang yang menuntut ilmu itu, dia memiliki salah satu kategori daripada penerima zakat. Mungkin dia miskin, mungkin dia orang yang sedang berhutang, yang tidak memiliki dana atau tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya, maka diizinkan dia menerima atas dasar itu. Namun kalau seandainya dia bukanlah kategori orang yang miskin, orang yang fakir dan dia bukanlah orang yang sedang berhutang, maka dia tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat hanya sekedar sedang menimba ilmu agama. Maka dia lihat apakah memang keadaannya adalah mustahik. Kalau seandainya iya, maka dia lanjutkan, karena itu suatu yang sudah halal untuk dia dapatkan. Kalau seandainya tidak, maka dia kembalikan kepada orang yang berhak. Itu satu. Yang kedua, di Ramadan kaum muslimin membayarkan zakat dua. Ada yang membayarkan zakat mal dan ada yang membayarkan zakat fitri. Ya. Zakat mal dikeluarkan dalam bentuk uang sudah benar. Namun kalau zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk uang, itu kesalahan yang kedua. Karena di zaman Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hidup, tak ada seorang pun di antara mereka yang mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang. Tapi semuanya mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk makanan pokok. Oleh karena itu, kalau memang yang dia terima, dia berhak untuk menerimanya, kemudian itu adalah zakat mal, sejumlah uang itu adalah zakat mal, maka sudah benar dan sudah tepat. Wallahu'alam. Ustaz, bagaimana hukum halal bihalal yang menjadi tradisi di Indonesia? Apakah dianjurkan Rasulullah? Sejauh yang kita tahu, sejauh ilmu kita tentang apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat setelah bulan Ramadan selesai, itu tidak ada yang namanya halal bihalal. Seperti yang menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat kita sekarang, di mana mengumpul, berkumpul, saling bermaaf-maafan, acara itu dibuat dan ditaja setiap bulan Syawal, saling bermaaf-maafan, dan kemudian kadang-kadang diadakan pengajian juga. Intinya sebagai sebuah rutinitas yang dikerjakan di bulan Syawal. Yang kita tahu sejauh ilmu yang ada pada kita, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, menganjurkan, dan tidak pernah mempraktekkan, apalagi melazimkan. Setiap bulan Syawal selalu ada acara itu. Maka yang kita ketahui seperti itu. Hendaklah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat acara dalam agama ini yang tidak dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sesuatu yang rutin. Kalau kemudian suatu saat kita berkumpul tanpa ada rutinitas, kemudian kita makan-makan bersama dan tidak kita nisbatkan itu kepada agama, itu sah-sah saja. Boleh dalam agama kita. Kita ada keinginan untuk memberi kaum muslimin makan, lalu kita undang makan ke rumah, lalu kemudian kita makan. Setelah saya makan, orang yang makan pun mendoakan keberkahan makanan untuk kita yang telah mengundang mereka makan, lalu mereka pulang. Boleh. Di bulan apa saja. Namun kalau sudah dikhususkan, ada acara khusus di bulan khusus untuk suatu kegiatan khusus dan itu dinisbatkan bagian daripada agama, diikatkan kepada bagian agama, maka butuh argumentasi yang jelas dan tegas dari Nabi bahwa itu adalah bagian daripada agama. Kalau tidak, dikhawatirkan masuk ke dalam perbuatan bid'ah yang Rasulullah SAW suruh kita untuk menjauhinya. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan istilah yang Anda dengar tentang zina hati dan zina mata. Rasulullah SAW mengatakan zina mata adalah melihat. Zina tangan adalah menyentuh. Zina kaki adalah melangkah. dan kemaluan kadang-kadang membenarkan zina itu dan kadang-kadang mendustakannya. Begitu makna daripada hadis yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka maksudnya adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh mata dengan melihat aurat wanita, perbuatan dosa yang dibayangkan oleh hati dengan membayang-bayangkan aurat wanita, perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ustaz mohon nasihatnya di dalam berdoa bagaimana cara menggabungkan perasaan berharap dikabulkan dan takut jika tidak dikabulkan. Saudara kita yang bertanya, apakah pernah ujian di dunia ini? Mengikuti ujian gitu, ujian kenaikan kelas kah? Ujian akhir tahun kah? Pernah tidak? Pernah. Bagaimana perasaan kita ketika sedang ujian itu dan hasilnya belum datang? Bukankah kita berharap lulus? Bukankah di saat yang sama kita takut tidak lulus? Kenapa tidak ada orang yang bertanya menggabungkan perasaan harap dan takut pada saat ujian? Dan mereka merasa lazim ada perasaan harap lulus dan takut tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti nambah 1 tahun. Malu kita. Dan seterusnya. Sehingga berharap untuk lulus dan takut tidak lulus. Jadi sifat harap dan takut itu bukan suatu yang tidak bisa bergabung. Kita naik pesawat dalam perjalanan panjang, kita berharap selamat, takut tidak selamat. Jadi suatu hal yang fitrah, harap dan takut bergabung menjadi satu. Maka ketika kita berdoa, kita berharap Allah menerima doa itu. Takut Allah tidak menerimanya. Kita beramal soleh, apapun selain doa juga, kita berharap Allah menerimanya dan kita khawatir kalau seandainya Allah tidak menerimanya, Allah menolaknya. Dan dengan harap itu dan takut itu, kita maksimalkan ujian kita, kita maksimalkan ibadah kita. Orang ujian dengan maksimal. Dia lakukan persiapan, dia berhati-hati membaca soal ujian, dia berhati-hati menjawab, seluruh kemampuannya dia kerahkan untuk menjawab pertanyaan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berharap dan takut. Hal yang sama ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, maksimalkan usaha, maksimalkan kehati-hatian di dalam beribadah dengan cara benar-benar menjalankannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik yang kita persembahkan ketika kita beribadah. Maka tidak ada hal yang perlu untuk dipertanyakan bagaimana caranya, karena memang itu fitrah. Kita ingin Allah mengabulkan dan kita tidak ingin Allah menolak. Maka kita maksimalkan keinginan kita dan kekhawatiran kita maksimalkan dalam ibadah sehingga kita benar-benar melakukannya dengan semaksimal yang kita mampu dan kita benar-benar berharap Allah menerimanya. Wallahu ta'ala. Ustaz, tolong motivasinya Ustaz. Ana sekarang sudah mulai kurang antusias mengikuti kajian dan menjalankan sunnah daripada saat awal ana mendapatkan pertama kali hidayah. ada niat terbagi dua, niat yang salah dengan niat yang melemah. Niat yang salah dengan niat yang melemah. Kalau niat yang salah harus dibenahi, harus diperbaiki. Namun kalau niat yang melemah itu diperbaharui. Karena boleh jadi ketika orang sedang beribadah, beramal saleh, niatnya tidak berubah. Dia masih tetap di jalur yang benar, dia masih tetap di amalan yang benar, namun semangatnya untuk beramal melemah. Sehingga yang harus dia lakukan bukanlah merubah niat, akan tapi memperbaharui, menjadikannya seperti baru. Demikian juga halnya dengan apa yang tadi ditanyakan oleh saudara atau saudari kita. Awalnya dia semangat, dibaru-baru dia semangat, kemudian melemah. Yang harus dia lakukan memperbaharui. Kalau dia masih tetap hadir pengajian, namun kurang antusias seperti yang ditanyakan. Dan kurang semangat menjalankan sunnah, bukan berarti dia melanggar sunnah. Kalau melanggar, dia harus perbaiki. Kalau dia melanggar syariat dan kembali berbuat maksiat, itu tidak memperbaharui namanya, tapi perbaikan. Berarti Anda kembali lagi ke masa lalu sebelum mendapatkan jalan yang hak, perbaiki. Namun kalau semangat yang melemah, perbaharui. Memperbaharuinya dengan cara mengembalikannya seperti baru lagi. Di saat baru dulu mengaji seperti apa, berusaha untuk dikembalikan kepada hal itu. Dengan memotivasi diri, dengan apa-apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah, apa-apa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah saudaraku, bahwa kalau dahulu Anda sangat rajin beribadah, sangat rajin melakukan amal saleh, dan kemudian hari ini Anda sedang melemah, dan di saat ini, di saat melemah ini Anda wafat, Anda dinilai dengan saat Anda wafat itu. Saat itulah penilaian siapa kita yang sebenarnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian untuk seorang hamba adalah akhir daripada apa yang dia kerjakan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di saat sakratul maut, kita harus kembali berusaha untuk semangat. Kita harus kembali berusaha untuk giat. Ingat bahwa hidup kita di permukaan bumi ini akan dinilai oleh Allah di saat kita tutup usia, bukan di saat yang sedang kita kerjakan sekarang. Kemudian Allah menghidupkan kita di permukaan bumi untuk memperbanyak amal soleh itu, untuk memperbanyak bekal akhirat. Kalau kita melemah, itu artinya kita amal bekal kita lemah dalam mengambil bekal untuk akhirat. Kita lemah dalam mengambil bekal untuk perjalanan akhirat kita yang sangat terambat panjang. Yang rugi kita sendiri. Karena dengan melemahnya kita, membuat kita sedikit melakukan bekal untuk perjalanan kita sendiri. Dan bukankah seorang musafir, semakin dia maksimal menyiapkan bekal dia dalam perjalanan itu semakin baik? Dan kita harus tahu bahwa kita semua adalah musafir. Kita semua sedang musafir. Namun akan ada perjalanan yang lebih panjang daripada perjalanan hidup kita di permukaan bumi, yang bekalnya dari sekarang kita siapkan. Maka kalau kita melemah untuk kehancuran diri kita sendiri. Kalau kita semangat untuk diri kita sendiri. Baik, berikutnya poin ketiga yang bisa Anda nasihatkan adalah tolong lihat apa yang membuat kita melemah. Perhatikan penyebab yang mendatangkan hilangnya antusias untuk hadir kajian itu. Apa penyebabnya? Mesti ada sebab yang membuatnya melemah dan tutup masalah itu. Tutup sisi yang membuat kita melemah itu. Wallahu ta'ala. Apa dan bagaimana nasihat? Apa dan bagaimana nasihat anak sebagai orang tua terhadap anak yang mendesak untuk minta dicarikan jodoh atau istri, sedangkan dia belum mampu di bidang materi? Soal mampu, dia adalah kalimat yang memang tidak memiliki standarisasi. Mampu di bidang materi, apa standarisasi mampu? Apakah anak ini sudah mau berusaha, mau mencari nafkah? Kalau dia sudah mau berusaha dan mau mencari nafkah, berapapun hasil yang dia dapatkan, kemudian dia dan calon istrinya itu kalau ada ridho dengan itu, silahkan nikahkan. Tidak mesti harus mampu, yaitu punya gaji sampai 2 juta, 3 juta per bulan baru dikategori mampu. Kalau harus setelah menikah untuk sementara menetap di rumah orang tuanya, kita sebagai orang tuanya berlapang dada kita. Tapi si anak memang sudah bekerja dan mau untuk bekerja. Mau untuk berusaha mencari nafkah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mau menikah. Ketika Nabi berkata, apa yang Anda jadikan mahar? Pulang ke rumah, dilihat gak ada apa-apa. Datang kepada Nabi, gak ada wahai Rasul. Kata Nabi Muhammad SAW, pergi pulang walau hanya satu sebuah cincin dari besi. Walau khataman min hadid. Walau mahar yang bisa Anda berikan itu hanya cincin dari besi. Di zaman Rasul ada orang menikah, maharnya sendal. Di zaman Rasul ada orang yang menikah, maharnya membacakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, orang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya dari perbuatan yang diharamkan Allah, Allah katakan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka ketika itu adalah orang yang fakir, Allah akan buat mereka kaya dengan anugerah yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ikhlas hati anak kita untuk menikah itu untuk menjaga kesuciannya, dan dia orang yang mau berusaha walau kemudian penghasilannya baru sangat minim di saat sekarang, namun hatinya ikhlas untuk menjaga kesucian dirinya, maka dia masuk di dalam ayat ini. Iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka adalah orang yang fakir, Allah akan kayakan mereka dengan anugerah yang datang darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kayakan bukan berarti harus melimpah ruah, tapi cukup. Penghasilannya 900 ribu per bulan cukup untuk berdua suami istri. Itu juga sudah merupakan kaya. Ketika rumahnya belum sewa karena ada rumah kontrakan ayahnya yang bisa dihuni dan semacamnya. Karena soal mampu tidak ada standarisasinya. Apakah anak kita sudah mau berusaha dan mau mencari nafkah, dan kemudian dia sudah mendapatkan usaha itu, dan walau gajinya belum seberapa dan dia mau menikah, mudahkan kalau memang niatnya untuk menjaga kesucian dirinya, apalagi di zaman sekarang. Dan agama kita memotivasi anak muda untuk segera menikah. Ini sejauh soal yang ditanyakan. Karena kadang-kadang yang namanya kasus ini antara soal dengan kejadian berbeda. Jadi ana menanggapi hanya sesuai dengan soal. Belum tentu kejadiannya sama dengan yang ana tanggapi dan ana fahami dari soal. Kalau sekedar ini soalnya, maka itulah jawaban yang bisa kita berikan. Agama kita memotivasi anak muda untuk segera menikah. Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Soal berapa gaji dan semacamnya itu bukanlah patokan pertimbangan. Yang penting anak kita sudah mau berusaha, sudah mau mencari nafkah, dan dia sudah berusaha mencari nafkah. Bahkan kalau seandainya memang anak itu sangat membutuhkan orang tua bisa mensupport kehidupan anaknya. Karena langka sekarang ini anak muda yang mau menikah untuk menjaga kesucian dirinya. Wallahu a'lam. Maka yang ingin anak hasadi, lihat anak kita untuk apa dia menikah dan apakah dia sudah mau mencari nafkah. Sudah berjibaku untuk mencari nafkah. Soal berapa yang dia dapat, Allah yang akan mengaturnya di kemudian hari insyaallah taala. Bolehkah merutinkan membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi setelah membaca doa ketika i'tidal? Merutinkan wallahualam. Ini pertanyaannya, setiap yang tidak itu terus yang dibaca tidak pernah tidak gitu ya. Wallahualam. Apabila ada seseorang yang menumpuk barang sejenis kurma dengan jenis tertentu, sedangkan kurma jenis lain ada di pasaran dengan tujuan untuk dijual pada bulan Ramadan, dan ternyata pada pertengahan Ramadan kurma yang jenis itu langka di pasaran sehingga harganya melambung, apakah itu termasuk ihtikar? Ini tidak ihtikar. Ini tidak ihtikar, dan ini adalah ikhtiar dari pedagang. Dan dia tidak ihtikar. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa tidak membuatnya langka di pasar. Walaupun mungkin jenisnya yang kita punya tidak ada di pasar, namun jenis lain beredar. Maka barang tidak langka di pasar. Dan tidak membuat kaum muslimin menjerit karena harganya yang mahal. Dan ketika kita membeli barang itu lalu kita simpan, kita tidak membuatnya langka di pasaran. Namun kita berikhtiar, kita beli sekarang, kita tumpuk dulu untuk kita jual satu bulan lagi. Dan ketika kita menjualnya satu bulan lagi, memang harganya lagi, Allah takdirkan lagi baik, lagi bagus, lagi melambung. Karena orang sudah memburunya di awal Ramadan, sehingga di pertengahan Ramadan, barang jenis itu digemari dan kemudian sedang habis di pasaran karena banyak konsumennya. Sehingga harganya bagus untuk dijual. Ini ikhtiar. Dan ini bukan ihtikar. Ikhtiar adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan, bukan menzalimi orang lain. Jadi ini bukan bagian daripada ihtikar. Dan ini yang tadi dikatakan oleh Syekh Bin Baz yang kita nukilkan tadi dalam fatwa beliau. Ini adalah sesuatu yang memang dilakukan pedagang dari dahulu sampai sekarang. Diprediksi di bulan Ramadan akan bagus harga kurma, dia beli sekarang di saat harga murah. Sementara ketika dia beli dengan harga murah, tidak membuat barang itu langka di pasar. Nanti saatnya dia keluarkan, dia keluarkan. Dan biasanya di bulan Ramadan penjualan kurma lebih bagus. Mungkin dari sisi harga juga lebih bagus, dan di sisi konsumen juga banyak lagi mencari kurma. Wallahu ta'ala. Jadi ini bukan bagian daripada ihtikar. Baik, masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kita jawab dari pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah memberikan kepada kita keinginan untuk terus menggali agama Allah, ilmu agama Allah, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, untuk kita ketahui agama kita itu yang mana, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mana, untuk kita amalkan sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga membuat amalan kita diterima di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sampai di sini pertemuan kita pada malam ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.